Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida ma ba'd. Ikhwanuddin a'azakumullah, kita masih melanjutkan bab sujud sahwi. Sebagaimana kita terangkan kemarin, sujud sahwi disyariatkan tatkala ada tambahan rukun dari rukun-rukun sholat, dari gerakan-gerakan sholat. Atau juga kekurangan dari rukun atau dari yang wajib yang ditinggalkan karena lupa. Dan yang ketiga, syak tatkala terjadi keraguan-keraguan. Nah, ini tiga perkara yang disyariatkan untuk sujud sahwi. Seseorang kelebihan rakaatnya atau seorang lupa tidak menjalankan satu rukun atau dua rukun, atau seorang lupa tidak menjalankan perkara yang wajib, maka disyariatkan sujud sahwi. Nah, dua perkara yang sudah kita lewati, az-ziyadah wa naqs, ketambahan dan kekurangan. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, yang paling akhir, yakni syak. Nah, wa man syakka, kata mu'alif rahimahullah, wa man syakka fi adadi raka'ati akhadha bil aqal. Barang siapa yang ragu-ragu tentang jumlah rakaat, maka dia mengambil yang paling sedikit. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, sujud sahwi disyariatkan tatkala ada keraguan-raguan. Nah, sujud sahwi disyariatkan tatkala ada keraguan-raguan, tapi ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama tentang keraguan-raguan. Kalau ragu-ragunya itu ba'da sholat, setelah selesai salam dari sholatnya dia ragu-ragu, ini sholatnya tadi 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Nah, mungkin dia sholat sendirian. Kalau ragu-raguan itu ba'da sholat, ini tidak usah dianggap. Nah, jadi kalau ragu-ragunya setelah selesai sholat dia ragu, tadi sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat tadi sholatnya, dia ragu-ragu, tapi sudah selesai sholat, tidak usah dianggap. Nah, kecuali kalau betul-betul yakin, saya yakin tadi itu sholatnya kurang satu. Nah, kalau yakin baru dia tambahi kemudian sesahwi. Nah, sebagainya kita terangkan tambahinya dengan cara duduk. Nah, ini duduk dulu baru kemudian bangkit. Nah, cara nambahi rakaat yang kurang dalam sholat. Sudah terlanjur salam, ternyata rakaatnya kurang satu, maka cara ngawali sholatnya itu dengan cara duduk terlebih dahulu, kemudian bertakbir Allahu Akbar naik. Nah, baik. Ini kalau yakin, ini sholat saya kurang dari yakin saya. Sholat saya tadi kelebihan satu rakaat, saya yakin 5 rakaat, berarti langsung sujud sahwi. Kalau memang yakin itu sholatnya kelebihan, tapi kalau ragu-ragu tidak dianggap. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau keraguan-raguan itu setelah sholat tidak berpengaruh, tapi kalau dia yakin, nah, maka sujud sahwi. Imma kelebihan atau kekurangan. Kalau kurangan nambah satu rakaat sujud sahwi, kalau kelebihan langsung sujud sahwi. Nah, yang kedua, jika wahman, Wahman itu keraguan-keraguan yang tidak begitu ragu atau was-was. Jadi seorang was-was ini tiga atau empat, ini was-was, ragu-ragu, tapi sifatnya was-was. Ini juga tidak dianggap. Nah, jadi ini juga tidak dianggap. Apalagi kemudian dalam setiap dia berbuat dan beribadah dan dia tawasul. Wudu sudah selesai wudu, tadi sah enggak wudu saya? Dua ulang kembali. Salat tatkala baca Al-Fatihah, tadi saya sudah takbiratul ihram belum? Jangan-jangan belum. Nah, jadi terus setiap sholat dan ibadah terjangkit penyakit waswas. Kalau memang demikian, enggak usah dianggap. Nah, ini jadi memang kalau setiap dia menjalankan suatu waswas, dia ragu-ragu terus selama itu, demikian maka tidak perlu dianggap. Jadi ini faedahnya dalam masalah sah. Nah, jadi kalau pada sholat tidak perlu dianggap. Tapi yang dibicarakan di sini itu kalau keraguan-raguan sedang sholat juga. Nah, ragu-ragu kalau kita sedang sholat. Baik, kata Malik rahimahullah, kalau kita sedang sholat kemudian ragu-ragu, ini sholat saya ini sudah tiga atau baru dua? Sudah empat atau baru tiga? Ragu-ragu. Kata Malik rahimahullah, maka diambil yang paling sedikit. Nah, kalau dia ini tiga atau empat? Tiga. Nah, ini dua atau tiga? Ini dua. Diambil yang paling sedikit. Baik. Ini ikhwan ibadina azakumullah. Tapi ikhwan ibadina azakumullah, nah, dijelaskan oleh sebagian para ulama, ini ikhtilaf para ulama, di antara Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah, beliau membagi dua keraguan-keraguan. Nah, yang pertama keraguan-keraguan ini seseorang bisa merojehkan, menguatkan salah satunya, bisa meyakini salah satunya. Dan model yang kedua, keraguan-keraguan yang dua-dua pilihan tidak ada yang begitu kuat di antara keduanya. Nah, ini model keraguan-keraguan. Tatkala seorang sholat ini sudah empat rakaat atau baru tiga, ragu-ragu dia. Nah, kemudian kalau dia agak sedikit condong, ini sudah empat ini. Dia agak sedikit condong, agak sedikit menguatkan yang empat, ya, bukan karena hawa nafsunya. Ini kayaknya empat ini. Nah, jadi dia agak condong ke yang empat salah satunya. Baik. Maka kalau posisinya demikian, nah, dia menguatkan salah satunya, nanti dia sujud sahwinya ba'da salam. Nah, jadi ini tiga atau empat. Saya lebih contoh empat ini. Ya sudah, berarti sekarang tasawuf akhir. Nah, kemudian salam, kemudian sujud sahwi setelahnya. Nah, tapi kalau kemudian baik, dia ragu-ragu ini tiga atau empat ini, dia tidak bisa merujukkan salah satu dari keduanya, maka ini tadi yang disebutkan Malik, diambil yang paling sedikit. Nah, ini dua atau tiga? Dua. Tiga atau empat? Tiga. Nah, jadi kalau ragu-ragu ini sudah rokat yang kedua atau baru yang pertama? Ini sudah rokat yang keempat atau baru yang ketiga? Kalau sudah bisa menguatkan salah satunya, diambil yang paling sedikit. Nah, nanti sujud sahwinya sebelum salam. Nah, jadi sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kalau seorang tidak bisa menguatkan salah satu dari dua keraguan itu, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sebelum salam dia sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Nah, dan pilihannya dipilih yang paling minim, yang paling sedikit perkaranya. Tapi kalau kemudian dia bisa merujukkan salah satunya, dia ragu-ragu ini lima, ini tiga atau empat. Nah, oh ini saya mungkin agak cenderung empat ini. Nah, maka nanti setelah salam ya jalankan sujud sahwi. Nah, sehingga keraguan-keraguan itu ada dua model. Bisa menguatkan salah satunya dan tidak bisa menguatkan salah satunya. Jika bisa menguatkan salah satunya, baik, maka tidak ada salah. Nah, dia itu sahwinya. Kalau tidak bisa menguatkan salah satunya, dipilih yang paling sedikit dan sejauhnya sebelum salat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Nah, ini walau menyebutkan sesuai dengan ghalabatul dhon. Yang paling besar dhonnya yang mana? Jadi yang paling besar dhonnya yang mana? Itu yang kemudian dia menguatkannya. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, misal tatkala imam rukuk bersama jemaah, ada mau masuk. Nah, dia takut dulu keral kemudian rukuk. Pas dia rukuk, nah imamnya itu ya tidak sama Allah liman hamidah. Dia ragu-ragu. Tadi saya sempat rukuk sama imam atau enggak ini? Sekarang meragukan, kalau dia bisa rukuk sama imam berarti dia dapat rokaatnya. Nah, kalau itu rokaat yang pertama berarti tidak perlu nambahin. Tapi kalau dia enggak sempat ikut rukuk sama imam berarti dia nanti harus nambah satu rokaat. Nah, dan ini posisinya dia sudah takbiratul ihram kemudian sudah rukuk, imam kemudian i'tidal. Nah, ini mungkin baru nyampe ini i'tidal, dia ragu. Ini tadi saya dapat rukuk atau enggak ini? Kalau ragu-ragu ini keputusannya wala wakil don. Nah, don persamaan kita yang besar kemana, dapat atau enggak, sempat rukuk atau enggak. Nah, kita sempat baca atau enggak tadi. Nah, kalau misalnya saya, wah saya, nah ini dapat, nah, dari sempat, bukan karena hawa nafsu, malu menambahi. Nah, jadi memang saya yakin dapat ini. Nah, karena mungkin sempat baca subhanallahil azim misalnya, atau subhana baru separuh. Nah, kemudian i'tidal, oh itu dalam keadaan posisi rukuknya sudah sempurna, itu dapat misalnya. Atau kemudian kayaknya enggak dapat ini, kayaknya. Nah, karena ini saya rukuk ini naik. Nah, jadi kalau ragu-ragu maka dipilih ini kira-kira yang kuat yang mana. Nah, perasaan dia. Nah, terus apakah dia harus susah menantinya? Nah, kalau dia posnya sebagai makmum, nah, maka dia tidak susah nih, karena dia makmum. Nah, jadi makmum itu mengikuti imamnya. Tidak bisa yang makmum sujud sendirian dalam keadaan imamnya tidak sujud. Nah, jadi makmum mengikuti imamnya. Baik, ini apa nih di naga semua. Sehingga tatkala kemudian dia ragu-ragu dan dia menetapkan, oh ini saya dapat ini rakaat ini. Karena saya bisa nutupi rukuknya imam. Baik. Nanti kalau imam salam, dia enggak perlu untuk sujud sahwi meskipun ada keraguan-keraguan dalam mendapatkan rukuknya. Karena makmum itu mengikuti imam. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Qala rahimahullah. Wa in shakka fi tarki ruknin faqad tarkihi. Dan jika ragu tentang meninggalkan rukun, maka dia seperti meninggalkannya. Nah, misal seseorang, nah, berdiri di rokat yang kedua, sudah ragu-ragu. Tapi saya sudah sujud yang kedua atau belum ya? Nah, apa saya baru sujud yang pertama langsung berdiri? Nah, nggak pakai sujud di antara dua sujud, nggak pakai sujud yang kedua langsung berdiri, dia ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu meninggalkan rukun, maka tarkihi, maka dihukumi sebagaimana orang yang meninggalkan rukun. Nah, jadi sebagaimana orang yang meninggalkan rukun. Baik, tinggi ikhwan itu dinaga. Terus bagaimana? Nah, kalau dia ragu-ragu sudah berdiri, tapi saya sudah sujud yang kedua belum ya, ragu-ragu dia. Nah, maka dia dihukumi seperti orang yang belum menjalankan rukun tersebut. Terus bagaimana? Dia langsung dia menjalankan rukunnya. Berarti kalau dia sedang berdiri, misalnya dia sedang membaca surat Al-Fatihah. Nah, di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah dia ragu. Tadi sujud saya dua kali atau 10 kali ya. Nah, maka tak ada timbul keraguan masalah rukun ini, maka dia langsung duduk di antara dua sujud. Karena belum menjalankan. Nah, jadi kalau orang hanya sujud sekali itu pasti meninggalkan sujud di antara dua sujud. Nah, dia sujud sekali baru kemudian langsung naik. Nah, dia baca surat Al-Fatihah, kemudian dia ragu, tapi itu dosa satu atau dua? Maka tak ragu-ragu dalam masalah rukun, dianggap dia telah meninggalkannya. Maka langsung dia duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian berdiri, membaca surat Al-Fatihah, melanjutkan sholatnya. Nah, ini apa yang dibina azab semua. Baik. Kemudian, wala yasjudu lisakihi fi tarki wajibin. Dan tidak sujud lisakihi karena keraguan meninggalkan perkara yang wajib. Nah, kalau dia meninggalkan perkara yang rukun. Nah, baik, sudah kita jelaskan mana yang rukun, mana yang wajib. Nah, jadi seorang tidak menjalankan sujud, berarti itu meninggalkan rukun. Nah, ragu-ragu rukun tadi dijalankan belum, berarti dianggap belum menjalankan. Jika langsung dijalankan, nantinya, nah, dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi qabla salam. Baik. Kemudian sekarang, kata Malik rahimahullah, seseorang ragu-ragu tentang meninggalkan perkara yang wajib. Nah, maka tentu tidak ada sujud sahwi. Misalnya, seseorang sudah i'tidal, misalnya, tadi waktu rukuk saya baca subhanallah rabbil azim enggak ya. Nah, ini kan perkara yang wajib. Ya, zikir-zikir dalam sholat. Nah, dia ragu. Tadi saya baca enggak tadi dia. Nah, maka kata Malik rahimahullah, meskipun dia ragu-ragu dalam masalah meninggalkan perkara yang wajib, maka tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Nah, wala yajibu lisakihi fi tarkin wajibin. Nah, baik. Ini akhwan yang berdina azakumullah. Sehingga ini ada dua pendapat dalam masalah ini. Kalau seorang ragu-ragu telah meninggalkan perkara yang wajib, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sebagaimana pendapatnya mu'alif. Nah, sebagaimana pendapatnya mu'alif, tidak ada sujud. Baik. Pendapat yang kedua sebagaimana poin yang di atas. Kalau orang ragu-ragu telah menjalankan rukun atau belum, maka dianggap belum. Nah, sama dengan wajib. Jadi kalau seorang baik ragu-ragu telah meninggalkan wajib atau tidak, maka di sini dia telah meninggalkannya. Jadi belum menjalankannya. Nah, maka dia harus menjalankan sujud sahwi. Dia harus menjalankan sujud sahwi. Nah, tapi ikhwan ibn Nazir, sekali lagi, ini kalau sholatnya sebagai makmum, gak pakai sujud sahwi, kalau sebagai makmum. Tapi kita bicara kalau sholatnya itu munfarid sendirian. Nah, dia ragu, tapi saya sudah mengucapkan tasbih gak ya. Tadi saya sudah mengucapkan rubri tidak tatkala duduk di antara dua sujud, misalnya ragu dia. Baik, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, diganti dengan sujud sahwi qabla salam. Baik, nirfani sedina azakumullah. Pendapat ini yang dikuatkan Rasul Sayyidina rahimahullah. Nah, jadi orang yang ragu meninggalkan wajib atau tidak, dukuni meninggalkan dan diganti dengan sujud sahwi. Ini bagi munfarid orang sholat sendiri dan bagi imam. Nah, padahal makmum tidak. Baik, makmum tidak ada sujud sahwi. Jadi makmum tidak ada sujud sahwi. Nah, kecuali dia sebagai makmum masbuk. Nah, jadi kalau mau masbuk ya. Misalnya, baik, dia ingat. Nah, jadi dia masuk itu di rokat yang terakhir, yang keempat. Ya, dia masuk di rokat yang terakhir, yang keempat. Nah, kemudian dia lupa tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, tidak menjalankan tahiyat awal. Baik. Maka dia ganti dengan sujud sahwi. Nah, meskipun dia makmum, tapi dia belum masuk. Tapi kalau imam sudah salam, kan dia melanjutkan sholatnya. Maka dia tidak ada kaitannya dengan imam. Maka dia nanti sujud sahwi. Kalau makmum masbuk. Nah, tapi kalau sholatnya enggak masbuk, nah, dalam sholatnya dia lupa tidak membaca zikir misalnya, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi karena dia menyelisih imam. Nah, tapi kalau dia sebagai makmum, baik maka dia menjalankan sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fillah harus menjadi bedakan posisi makmum itu antara makmum dengan tidak makmum. Selama dia tidak makmum maka dia mengikuti imam, meskipun misalnya imamnya lupa tatkala rukuk tidak membaca tasbih. Nah, maka nanti imamnya itu sujud sahwi. Baik, makmum juga harus sujud sahwi meskipun makmum enggak salah. Karena innamal julal imam ya tamam, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, jangan lu saya enggak salah kok. Nah, tetap kamu ngikuti imam karena dalam posisi salatnya belum selesai. Nah, ini ikhwan fil din azakumullah. Baik. Kemudian masalahnya sekarang kalau berkaitan dengan makmum, maaf. Apakah nah, jadi kalau sujud sahwinya itu sebelum salam. Jadi kalau sujud sahwinya itu sebelum salam, makmum makmum itu harus ikuti. Nah, jadi sebelum salam imam sujud sahwi, maka makmum harus ikuti. Nah, meskipun makmum enggak ngerti kesalahannya. Ini kenapa kok imam sujud sahwi ini tetap harus diikuti. Nah, terus kemudian yang kedua, tatkala sujud sahwinya itu ba'da salam. Nah, dan tatkala sujud sahwinya ba'da salam, maka makmum enggak ikut sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwinya ba'da salam. Misalnya imam tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, imam tidak menjalankan tahiyat awal. Baik. Nanti kan dia qiblah, dia qiblah salam sujud sahwi. Baik. Ini makmum masuk tetap mengikuti. Nah, jadi makmum masuk tetap mengikuti. Baik. Kemudian nah dia masuknya itu rakaat yang kedua. Jadi makmum masuk maksudnya rakaat yang kedua. Jadi tatkala imam berdiri ke rakaat yang ketiga tidak menjalankan tahiyat awal, dia posisinya sudah sebagai makmum. Nah, ya dia posisinya sudah sebagai makmum. Baik. Jadi makmum itu nanti dibedakan menjumpai pada saat kesalahan itu atau belum masuk tatkala kesalahan itu. Ini dibedakan. Nah, yang kita bicara sekarang makmum yang menjumpai kesalahan imam. Baik, misalnya imam tidak menjalankan tahiyat awal, lupa, langsung berdiri di rakaat yang ketiga. Nah, dalam keadaan makmum ini masuknya tatkala imam berdiri di rakaat yang ketiga. Baik, berarti tatkala mestinya tahiyat awal ini sudah masuk, makmum ini sudah jadi makmum. Nah, nanti kalau imam itu sujud sahwi sebelum salam, makmum masuk ini tetap harus mengikuti sujud sahwi. Imam salam, maka dia melanjutkan satu rakaat dan kurang satu rakaat. Nah, nanti sebelum salam dia juga harus sujud sahwi. Nah, dua kali. Nah, makmum makmum itu kalau menjumpai kesalahan imam, maka dia tetap sujud sahwi yang kedua. Tuh, tadi kan sujud sahwi. Sujud sahwi itu letaknya sebelum salam atau ba'da salam, enggak ada di tengah-tengah salat. Nah, tuh tadi kenapa ikut imam? Loh, karena dia posisinya sebagai makmum. Nah, dia sujud sahwi yang pertama tadi karena posisi dia sebagai makmum. Nah, dan terus nanti tatkala dia mau salam, tatkala salat sendirian mengerjakan tambahan satu rakaat, dia harus sujud sahwi karena tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, paham ya? Jadi ini makmum makmum baik yang menjumpai kesalahan imam. Nah, beda kalau kemudian baik dia masuknya di rokat yang ketiga. Ya. Masuk di rokat yang ketiga. Makmum masuk di rokat yang ketiga. Imam baik tidak menjalankan tahiyat awal. Berarti tatkala imam salah itu dia belum masuk sebagai jamaah. Nah, dia belum masuk sebagai makmum. Tatkala imam sebelum salam sudah zahwi, dia juga harus ikut. Nah, tapi tatkala dia nambahin satu, nah, apakah dia harus diuzahwi? Nah, sebagian ulama menyatakan dia tidak perlu diuzahwi. Nah, karena tatkala imam salah, dia belum sebagai makmumnya. Nah, ini dibedakan. Baik, ini diuzahwi apabila salah. Baik. Kemudian kalau posisinya diuzahwi ba'da salam. Nah, misalnya imamnya salam di rakaat yang kedua. Nah, belum waktunya salam sudah salam. Nanti posisinya kan harus sujud sahwi, tak ada salam. Ya, setelah salam dia harus sujud sahwi. Nah, dan sekarang posisinya ada makmum masuk. Nah, makmum masuk. Baik, masuk di rakaat yang kedua misalnya. Tatkala imam salam, kemudian imam takbir untuk sujud sahwi. Nah, jamaah ikut. Maka makmum masuk ini enggak boleh ikut sujud sahwi. Nah, jadi makmum masuk, baik, kalau sujud sahwinya setelah salam, maka makmum masuk tidak perlu untuk mengikuti sujud sahwi. Makmum ya langsung yang masuk ya langsung melanjutkan rakaatnya. Nah, tapi nanti setelah salam dia, nah, dilihat apakah kesalahan imam tadi dia sudah jadi makmum atau belum. Nah, kalau sudah, berarti dia juga harus sujud sahwi pada salam. Dari rokaat tambahan dia. Nah, kalau ternyata oh kesalahannya itu di rokaat yang pertama, saya masuk rokaat yang ketiga misalnya. Kalau memang sujud sahwinya pada salam, ya dia nggak perlu sujud sahwi. Nah, tatkala imam sujud sahwi dia berdiri untuk melanjutkan sholatnya, tatkala dia sholat salam juga nggak perlu untuk sujud sahwi karena kesalahannya waktu imam sedang menjalankan dia belum masuk ke jamaah. Nah, ini dibedakan hukum makmum masuk kalau imamnya sujud sahwi. Nah, dibedakan sebelum salam atau ba'da salam. Kalau sebelum salam tetap harus diikuti. Nah, tapi nanti setelah dia menjalankan rakaat tambahannya, apakah perlu sujud sahwi atau tidak tergantung. Tatkala kesalahan itu dia sudah jadi jamaah sebelum. Nah, jadi kalau nanti sujud sahwinya ba'da salam, berarti mau masuk tidak perlu mengikuti. Dia langsung berdiri melanjutkan rakaatnya. Nah, nanti kalau setelah salam bagaimana? Jadi ya tadi dia sudah jadi makmum belum? Kalau sudah berarti dia sujud sahwi nah setelah salam. Baik, ini ikhwan fillah. Nah, sujud sahwi berkaitan dengan makmum masuk. Baik. Kemudian kata mualif rahimahullah au ziyada ragu-ragu tentang tambahan. Nah, apakah rakaat ini ketambahan atau tidak? Baik. Maka enggak perlu untuk sujud sahwi. Nah. Jadi kalau dia ragu-ragu ini salatnya 4 atau 5 ini. Nah, ragu-ragu dia. Baik, enggak perlu sujud sahwi menurut Malik. Tapi kalau yakin, ini yakin saya salatnya 5 ini. Nah, maka dia harus sujud sahwi. Nah, tak ada salam. Jadi tak ada salam, dia sujud sahwi. Nah, qala rahimahullah. Wala sujuda ala makmumin illa taba'an li imamihi. Tidak ada sujud bagi makmum kecuali mengikuti imamnya. Kecuali mengikuti imamnya. Jadi kalau makmum itu ada kesalahan, maka dia tidak sujud sahwi. Makmum lupa, tidak membaca tasbih. Nah, maka tidak kemudian menjalankan sujud sahwi sendirian. Baik. Kecuali kalau dalam keadaan masbuk tadi sudah ya, kecuali kalau dalam keadaan masbuk. Baik. Nah, kenapa kok makmum itu enggak harus sujud sahwi setelah jadi makmum? Karena sujud sahwi itu hukumnya wajib bukan rukun. Nah, jadi sujud sahwi itu hukumnya wajib, dia bukan rukun. Baik, itu apa bedanya? Kalau dia itu wajib, boleh ditinggalkan dalam rangka mengikuti imam. Misalnya, mungkin ini sudah kita contohkan. Kalau seorang salat maghrib misalnya masuk di rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua orang itu masuk. Baik. Maka imamnya rakaat yang kedua. Berarti imamnya kemudian itu tasawuf awal. maka makmum ini masuk ini rakaat yang pertama dia tahajud awal. Nah, kemudian berdiri rakaat yang ketiga, mau masuknya imamnya kemudian tahiyat akhir, ini juga tahiyat akhir. Nah, kemudian yang lanjutkan juga tahiyat akhir dari tiga-tiganya. Tiga-tiganya dia jalankan. Jadi setiap rakaat ada tasahudnya. Nah, atau misalnya makmum masuk di rakaat yang kedua, sholat isya misalnya. Nah, kemudian saya imam tasahud awal, maka makmum juga harus tasahud awal meskipun bukan tempatnya. Nah, kemudian berdiri rakaat yang ketiga, berarti makmum rakaat yang kedua. Imam kemudian dari sujud yang kedua langsung berdiri, dan makmum juga langsung berdiri meskipun mestinya tempat dia untuk tasahud awal karena rakaat yang kedua, tapi ditinggalkan. Nah, karena mengikuti imam. Nah, jadi meninggalkan perkara yang wajib karena mengikuti imam, sama dengan sujud sahwi. Sujud sahwi termasuk wajib, jadi ditinggalkan karena mengikuti imam. Kalau wajib bagi makmum untuk menjalankan sujud sahwi, tapi posisi dia sebagai makmum, maka sujud sahwinya harus ditinggalkan karena mengikuti imam. Nah, ini apa yang dinamakan Allah, kecuali yang disebutkan kalau dia sebagai makmum masuk. Nah, kalau dia mau masuk, maka nanti dia sujud sahwi. Apakah sebelum salam atau ba'da salam boleh dia jalankan, karena sudah tidak ada kaitannya dengan imam. Nah, baik. Qala rahimahullah. Wa sujudu sahwi lima yaqtulu anhu wajibun. Sujud sahwi bagi apa-apa yang batal karena disengaja, maka wajib. Nah, sujud sahwi yang batal karena ditinggalkan dengan sengaja, maka wajib. Baik, jadi kalau seorang itu meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja, nah, maka batal sholatnya kalau wajib ditinggalkan dengan sengaja. Baik. Nah, karena kalau seorang itu meninggalkan sesuatu dengan sengaja batal sholatnya, berarti wajib sujud sahwinya. Nah, misalnya seorang sengaja duduk di antara dua sujud tidak mengucapkan robbi fil, maka batal sholatnya. Nah, tapi kalau dia lupa tidak membaca itu, maka dia wajib untuk sujud sahwi. Nah, wajib untuk sujud sahwi ini makna ucapan beliau, sujud sahwi itu bagi apa yang membatalkan karena sengaja, maka dia wajib. Wa taqtulu bi tarki sujud sahwi afdhaliyatu qabla salam faqat. Dan batal dengan meninggalkan sujud sahwi afdhaliyatuhu, yang afdhalnya sebelum salam saja. Nah. Baik. Jadi di sini pembahasan tentang sujud sahwi sebelum salam atau ba'da salam. Nah, jadi sebelum salam atau ba'da salam. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, sujud sahwi sebelum salam atau ba'da salam itu hukumnya bagaimana? Sebagian para ulama menyatakan dua-duanya boleh. Nah, itu hanya afdholiyah. Nah, jadi sebelum salam atau ba'da salam itu hanya afdholiyah. Baik. Kemudian enam pendapat yang lainnya, bahwasanya ada yang menyatakan sujud sahwi itu semuanya naam qabla salam. Ada yang menyatakan demikian. Baik. Ada yang menyatakan sujud sahwi itu semuanya ba'da salam. Ada yang menyatakan itu hanya afdhaliyah. Boleh sebelum salam, boleh ba'da salam. Nah, ada yang menyatakan kalau Rasul menjalankan sebelum salam maka wajib sebelum salam. Kalau Rasul menjalankan ba'da salam maka wajib ba'da salam. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau Rasul itu menjalankan sebelum salam dalam suatu kejadian, maka wajib sujud sahwi itu dijalankan sebelum salam. Nah, misalnya kekurangan. Baik. Kalau untuk menjalankan sujud sahwinya setelah salam, maka wajib sujud itu dijalankan setelah salam. Nah, jadi tergantung bagaimana Rasul menjalankannya, maka hukumnya wajib. Niyakhanu subhina azakumullah. Nah, hingga menurut Malik rahimahullah, kalau sujud sahwi itu mestinya sebelum salam, nah, kemudian ditinggalkan, maka batal sholatnya. Nah, ini pendapat Malik rahimahullah ta'ala. Baik. Ini ikhwan ikhidina azakumullah. Qala rahimahullah. Wa man saha miraran safahu sajadatan. Barang siapa yang lupa berulang-ulang, cukup diganti dengan sekali sujud. Yani sujud sahwinya 10 kali. Nah, mana sujud sahwi 1 kali itu maknanya? Nah, ya 2 kali sujud sahwi. Jadi makna kalau kita bicara cukup 1 kali sujud, itu tetap sujudnya 2 kali. Jadi yang namanya sahwi itu sujud, kemudian takbir, jadi yang terakhir sujud, kemudian sujud yang kedua itu namanya satu kali sujud sahwi. Yang akhirnya memang sujudnya 2 kali, tapi dihitung sekali sujud sahwi. Sekarang misalnya seseorang itu enam dalam sholatnya lupa beberapa kali lupa. Nah, tatkala mestinya tahajud awal dia berdiri lupa. Nah, kemudian tatkala rakaat yang ketiga dia tasahud misalnya. Nah, mestinya rakaat yang kedua itu tasahud, tapi diletakkan di rakaat yang ketiga. Nah, kemudian dia salam di rakaat yang ketiga. Nah, ketika dia mengalami 2 kali kelupaan, lupa tahajud awal dan lupa salam duluan. Nah, terus gantinya berapa kali sujud ya? 1 kali sujud, tidak kemudian 4 kali. Nah, dikalikan kesalahannya 3. Nah, tetap kalau dalam satu rangkaian salat berapapun dia salah di situ, tetap gantinya 1 kali sujud sahwi. Ya, sekali lagi kalau kita sebutkan 1 kali itu sujudnya 2 kali. Nah, jadi tidak kemudian dikalikan berapa kesalahannya. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, baik. Misalnya, nah, seseorang lupa tidak menjalankan tahiyat awal. Nah, tidak menjalankan tahiyat awal. Baik. Ini nanti maksudnya sesahunya sebelum salam. Nah. Kemudian baik di rakaat yang ketiga dia salam. Lupanya. Nah. Sujud sahwinya berarti ini kalau rakaat yang ketiga dia salam duluan berarti sujud sahwinya pada salam. Nah. Kemudian di rakaat yang keempat misalnya dia lupa tidak membaca tasbih tatkala rukuk. Tidak membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah. Kalau dia lupa tidak menjalankan yang wajib sujud sahwinya kapan? Nah, lupa tidak membaca perkara yang wajib sebelum salam. Nah, dalam 4 rakaat ini ada 3 kali kesalahan. Nah, ya ada 3 kali kesalahan yang semuanya mewajibkan sujud sahwi, tapi tempatnya beda. Nah, lihat 3 kesalahan tempatnya beda-beda. Meninggalkan tahajud awal sebelum salam. Nah, meninggalkan tasbih sebelum salam. Salam duluan tak ada salam. Nah, tadi disebutkan kan gantinya cuma sekali sujud sahwi. Ya terus kapan sujud sahwinya ini? Nah, ini salahnya 3. Nah, salahnya 3 dan tempatnya beda. Wajibnya sujud sahwi ada yang sebelum dan ada setelahnya. Nah, sebagian pendapat yang menyatakan ya sebelum salam dia sujud sahwi, pada salam dia sujud sahwi. Nah, sebagian. Baik. Sebagian pendapat dan ini yang rajih, nah, dilihat lebih banyak yang mana kesalahannya. Nah, apakah kesalahan yang sebelum salam, sujahunya, atau yang pada salam? Kasus yang kita contohkan tadi, yang mewajibkan sebelum salam 2 kali. Tidak tasawuf awal dan tidak tasbih 2 kali. Nah, Kemudian yang mewajibkan ba'da salam cuma sekali. Salamnya duluan itu rakaat yang ketiga. Berarti kalau di sini lebih banyak yang mewajibkan sebelum salam. Nah, bagi nanti sebelum salam biasanya susu sekali. Nah, jadi dilihat mana yang paling banyak dari kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, ini ikhwan fillah, na'udzubillah. Baik. Ini akhir. Nah, dari apa yang beliau sebutkan dalam susah. Kemudian ikhwan fillah, na'udzubillah, ada na'am beberapa masalah tambahan. Nah, ada beberapa baik masalah tambahan. Misalnya seseorang lupa tidak diketahui. Ya, seorang lupa tidak diketahui. Tatkala dia meninggalkan tasawuf awal, mestinya sebelum salam dia diketahui. Tapi dia lupa. Sudah terlanjur salam. Maka dijalankan ba'da salam. Dijalankan ba'da salam. Mestinya sebelum salam. Oh, tapi lupa dia, maka dijalankan ba'da salam. Tidak ada masalah. Nah, mungkin ini juga dari pendapat sebelum dan setelah itu hanya afdholiyah. Nah, hanya afdholiyah. Baik. Kemudian ikhwan fi dinillah jazakumullah. Naam. Seseorang lupa. Nah, misalnya di rokat yang ketiga dia salam. Nah, rokat yang ketiga dia salam. Berarti dia harus menjalankan sujud sahwi ba'da salam. Ya, selesai ba'da salam. Nah, setelah salam, kemudian dia sujud sahwi. Ya, setelah salam dia sujud sahwi. Sujud sahwi satu, Allahu Akbar. Sujud di antara dua sujud. Rabbi fili. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Nah, Subhanallah Al-A'la. Nah, setelah itu Allahu Akbar. Tiap kiri. Nah, lupa dia. Mestinya kan sujud sahwi itu setelah yang kedua, kemudian Allahu Akbar langsung salam. Nah, ini lupa. Nah, setelah sujud sahwi setelah yang kedua ini Allahu Akbar dia berdiri. Nah, kemudian baca surat Al-Fatihah misalnya. Nah, terus baru ingat, ini kan sujud sahwi. Nah, dia langsung duduk, langsung salam, enggak perlu sujud sahwi lagi. Ini sujud sahwi soalnya, salahnya di dalam sujud sahwi. Nah, enggak perlu ditambahin, oh, tadi kan ada tambahan, tadi ada sujud sahwi yang kedua tiga, ya sudah selesai. Nah, tinggal dia duduk, salam, setelah selesai sudah. Nah, ini ikhwan fi dinillah, jazakumullah. Baik, ini kalau lupa dalam sujud sahwinya. Nah, jadi dalam sholatnya lupa, sujud sahwinya juga lupa. Nah, jadi betul-betul ini lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, sehingga banyak yang lupa. Baik, ini ikhwan fi dinillah, jazakumullah. Nah, akhir dari bab sujud sahwi. Nah, sehingga tadi kita jelaskan kalau misalnya jamaah karena sholatnya kurang misalnya. Nah, rokat yang ketiga salam. Nah, kemudian jamaah bubar. Nah, baru kemudian ada yang mengingatkan imamnya, ini sholatnya kurang satu. Nah, maka harus dilanjutkan sholatnya. Nah, yang masih ada di masjid dilanjutkan. Nah, itu bagaimana yang sudah pulang? Jadi sudah pulang ya besok dikasih tahu. Kemarin sholat isya-nya kurang satu, jadi dia harus mengulangi. Dia harus mengulangi sholat isya-nya. Karena kemarin sholatnya nggak sah, kurang satu. Nah, kemarin ada yang teman saya itu nggak tahu orang mana ya, keluar bareng sama saya. Nah, jadi pas selesai salam, saya keluar ada yang ikuti, nggak tahu orang mana. Nah, bukan dia sholat di sini, ya sudah maaf. Jadi dimaafkan karena enggak tahu. Nah, enggak ada yang ngasih tahu bahwa sholat isya-nya kurang satu. Nah, bagi orang-orang yang sampai kabar kepada dia, maka dia harus mengkodoknya, mengulangi sholatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, qala rahimahullah, bab sholatut tatawu. Nah, masuk bab yang baru. Bab sholatut tatawu. Baik, subhanallah, jazakumullah. Tatawu itu dimutlakan pada amalan-amalan taat. Tatawu itu dimutlakan semua amalan-amalan taat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Nah, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, dia juga bisa dinamakan tatawu. Nah, bisa dinamakan tatawu. Baik. Atau juga bisa dikhususkan, nah, tatawu itu yang selain yang wajib. Nah, tidak ada lagi khususkan sholat tatawu, mungkin yang dimaukan itu perkara yang selain wajib. Ya, tapi bisa pula dimutlakkan untuk perkara yang wajib. Saya ikhwan ibn dina azakumullah, inilah termasuk besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kepada hamba-hambanya tatkala mensyariatkan perkara-perkara yang selain yang wajib, perkara-perkara tatawu. Nah, apa sih fungsinya tatawu itu? Fungsinya untuk menyempurnakan perkara yang wajib. Nah, jadi fungsinya untuk menyempurnakan perkara yang wajib, mungkin kurang yang wajib disempurnakan dengan tatawu. Dan setiap ibadah itu ada tatawunya, tidak hanya sholat. Ini yang dibahas sholat ini. Tapi tidak hanya sholat. Nah, tatawu itu ternyata semua ibadah. Baik, ada yang wajib dan ada yang tatawu. Nah, sholat misalnya, ada sholat yang wajib, ada sholat yang tatawu. Nah, kemudian zakat misalnya, ada yang wajib, ada yang tatawu. Yang wajib disebut zakat, nah, yang tatawu disebut sedekah biasanya. Nah, ini zakat, dalam masalah zakat. Baik. Dan juga dalam amalan-amalan yang lainnya, jihad misalnya, ada yang wajib, ada yang tatawu. Nah, jadi semua amalan itu ada yang wajib, ada yang tatawu. Jadi dia ada dua sisi. Nah, sehingga fungsi tatawu ini menyempurnakan kekurangan yang ada di perkara yang wajib. Kalau itu ada yang kurang. Nah, haji, baik, ada yang wajib, ada yang tatawu. Nah, ada yang hajinya tatawu, tidak haji yang wajib. Nah, ini fungsinya demikian. Baik, dan juga dalam rangka menambah keimanan seorang hamba setelah menjalankan amalan-amalan sunnah. Nah, jadi menambahi amalan-amalan sunnah ini juga dalam rangka mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak menjalankan amalan sunnah. Sebagaimana salah seorang pembantu Rasulullah, baik, tatkala Rasul mau berbuat baik karena sudah sering bantu, maka Rasul nawari, sel, mintalah. Nah, ditawarlah Rasulullah. Maka permintaan sahabat ini, baik, Rabi'ah. Nah, ini dia pikirannya pikiran yang jauh. Nah, aku minta kepada kamu ya Rasulullah untuk bisa menemani kamu di surga. Nah, dikasih kesempatan minta kepada Rasulullah, mintanya bisa menemani Rasulullah di surga. Nah, Allah khairah balikah, kata Rasulullah, apakah tidak yang lainnya saja? Nah, wadaka ya Rasulullah, ya itu permintaan saya. Nah, saya ingin menemani kamu di dalam surga. Nah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, nah, bantulah aku, saya bisa satu sujud. Dengan cara banyak-banyak sujud, maknanya dengan cara banyak-banyak sholat. Nah, dengan banyak menjalankan sholat-sholat sunnah itu mengangkat derajat seorang ke jannah, ke surga. Ini salah satunya. Nah, jadi amalan-amalan sunnah itu banyak faedahnya. Baik. Dan ya khairi fidina azakumullah. Surat tatawu itu bermacam-macam. Nah, ada pembagian-pembagian yang banyak. Yang pertama pembagiannya, ada yang disunnahkan, disyariatkan jamaah, dan ada yang tidak disyariatkan jamaah. Nah, tidak ada sholat tatawu, sholat sunnah yang disyariatkan jamaah, ada yang tidak disyariatkan jamaah. Nah, misalnya sholat rawatib, ini tatawu yang tidak disyariatkan untuk jamaah. Kemudian sholat terawih, nah, itu disyariatkan untuk jamaah. Baik. Ada pula sholat tatawu yang berkaitan dengan sebab tertentu, muqayyad. Ada yang tidak berkaitan dengan sebab tertentu disebut mutlak. Nah, muqayyad misalnya berkaitan dengan kalau dia masuk masjid, nah, disebut sholat tahiyatul masjid. Nah, tidak berkaitan dengan tempat dan waktu disebut sholat sunnah mutlak. Misalnya kalau seorang masuk hari Jumat ke masjid, nunggu imamnya datang, dia sholat dua rakaat tanpa ada batasnya. Itu disebut sholat sunnah mutlak. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan tempat dan waktu. Baik. Ada yang berkaitan dengan sholat fardu, ada yang tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Misalnya rawatib. Rawatib itu berkaitan dengan sholat fardu. Nah, yang satunya sholat duha misalnya, enggak ada kaitannya dengan sholat fardu. Baik, ini macam-macam model-model baik tatawu. Tapi apa yang Allah, nah, jadi semua amalan tatawu bukan hanya sholat ya, kita semua amalan tatawu ainal afdhal. Amalan mana yang paling afdhal? Nah, ayu tatawu afdhal. Amalan tatawu mana yang paling afdhal? Nah, di antara semuanya kita tidak membahas masalah sholat, tapi semua amalan tatawu. Nah, tadi kita sebutkan jihad ada tatawunya, haji ada tatawunya, semuanya ayu afdhal. Mana yang lebih afdhal? Sebagian ulama menyebutkan jihad. Nah, itu amalan tatawu yang paling afdhal. Nah, sebagian menyebutkan talabul ilm. Nah, itu yang paling afdhal. Warajih, saya mau kalau saya ingin belum merujukkan mana yang lebih afdhal, tergantung situasinya. Nah, tergantung kondisi orangnya dan kondisi zamannya, waktunya. Itu bisa menentukan. Karena ikhwan yang berdina agar semua tatkala Rasulullah SAW ditanya ayul amal afdhal, ayul amal afdhalullah. Nah, itu jawaban Rasulullah SAW berbeda kalau tergantung siapa yang nanya. Nah, tergantung penanyanya. Sama juga dengan ini. Nah, tato yang paling afdhal itu baik tergantung sama orang dan waktunya. Nah, misal ada seseorang yang masya Allah begitu kuat badannya. Nah, jago dia dalam urusan kekerasan. Nah, dalam berkelahi dan macam-macam jago dia. Nah, tapi kalau untuk disuruh duduk 10 menit aja untuk gabal Quran dan hadis susah sama sekali. Nah, kalau urusan lapangan, wah, jago, enggak ada tandingannya. Nah, kalau ini nanya, misalnya, datang, amalan tatawu apa yang paling afdhal? Nah, kira-kira mana jawabannya? Talabul ilm atau jihad? Jihad tentunya, nah, paling afdhal dia. Sesuai dengan apa hobinya dan kondisi badannya. Nah, tapi kalau kemudian yang datang itu orang yang masya Allah begitu cerdas dia, sedikit kasih nah kesempatan hafal dia. Nah, entah telah datang dan nanya mana yang lebih afdhal, tentunya talabul ilm itu yang afdhal bagi dia. Nah, jadi tergantung situasi. Nah, tergantung siapa yang bertanya. Nah, orangnya dan kondisi zamannya. Jadi tidak bisa dimutlakkan. Nah, ini yang paling dinaik Rasulullah. Kalau kemudian di zaman sekarang ini misalnya, saya lebih banyak. Nah, orang-orang itu membutuhkan untuk menolak syubhat dari musuh-musuh Islam, nah, maka yang paling afdhal talabul ilm. Nah, jadi yang paling afdhal talabul ilm. Karena mungkin memerangi mereka dengan kekerasan sudah tidak bulat, bukan waktunya lagi misalnya. Dunia itu sudah ada yang menguasai misalnya. Nah, jadi sedikit-sedikit dicegah misalnya. Yang masuk malah yang tanpa kita sadari penjajahan pemikiran. Sampai pemikiran orang-orang non-Islam itu masuk di rumah-rumah kaum muslimin misalnya. Nah, lewat televisi-televisi atau yang semisalnya, maka tentu yang paling afdhal itu adalah talabul ilm. Nah, sehingga sebagian para ulama menyebutkan, baik, senjata kalian haddatsana fulan, telah menyebutkan hadis, nah, itu lebih dahsyat, lebih mematikan dibandingkan dengan senapan. Nah, jadi ilmu kalian setelah sampaikan hujah, sampaikan dalil, itu senjata yang paling ampuh kepada musuh-musuh Islam dibandingkan dengan senjata pedang atau yang misalnya. Ini apa yang dibina agar semua, sehingga tergantung situasi dan kondisinya. Baik. Dan dalam bab ini Malik rahimahullah, nah, beliau hanya membicarakan masalah sholat atau wudu. Nah, tidak membicarakan amalan selain sholat. Qala rahimahullah, wa aqtuha tusufun. Tatawu yang paling kuat, yang paling ditekankan itu sholat gerhana. Nah, ini urutannya. Tatawu yang paling tinggi kedudukannya itu sholat kusuf. sholat gerhana. So, kenapa kalau sholat gerhana yang paling tinggi dalam mantau? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakannya. Nah, faidar wa'idun zalika fasallu, kata Rasulullah. Setelah, kalau kalian melihatnya, kalau kalian melihat gerhana, maka sholatlah. Bahkan sebagian para ulama menyatakan sholat gerhana itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ini yang dibuat selesai rahimahullah. Nah, karena perintah Rasulullah SAW untuk sholat setelah melihat gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, tapi fardunya fardu kifayah. Nah, baik. Kemudian summa istisqa, urutan yang kedua istisqa. Istisqa itu sholat minta hujan. Nah, tatkala kemarau panjang, baik, maka disunahkan untuk menjalankan sholat istisqa. Kenapa? Nah, sholat istisqa ini diletakkan di urutan yang kedua, sholat sunnah yang paling kuat. Nah, karena dalam sholat istisqa itu disunahkan untuk berjamaah. Nah, jadi sisi alasannya itu sholat sunnah yang paling afdol itu kalau dia disyaratkan untuk berjamaah, maka dia yang afdol. Nah, untuk sholat gerhana itu jamaah, tapi boleh juga sendirian untuk sholat gerhana. Tapi penekanan diletakkan di poin yang pertama karena Rasul memerintahkan. Fasallu wa tasaddaqu, kalau melihat gerhana, sholatlah, kemudian bersedekah. Fadzkurullah, berzikirlah. Nah, ini perintah Rasulullah bagi orang-orang yang menjumpai gerhana, melihat dengan matanya. Tapi kalau sekedar khobar, nah ini dikhobarkan oleh badan meteorologi misalnya besok gerhana. Nah, pas jamnya kita enggak lihat, ya enggak wajib untuk sholat gerhana. Bagi siapa yang lihat, maka wajib untuk sholat gerhana. Nah, nanti akan dibahas selengkapnya. Baik. Kemudian yang ketiga kata beliau, summa tarawih summa witr. Kemudian yang ketiga sholat tarawih, dan yang keempat sholat witir. Ini urutan-urutannya. Nah, ini urutan sholat-sholat yang paling ditekankan menurut Malik, karena patokannya apa yang disyaratkan jamaah itu yang paling kuat. Nah, apa yang disyaratkan untuk jamaah itu yang paling kuat. Tapi apabila jazakumullah, maaf, pendapat yang rajih dalam masalah ini yang disebut kalau disebut rahmatullah, yang pertama memang sholat khusyuk, sholat gerhana, karena hukumnya wajib. Yang kedua sholat witir. Nah, bukan urutan yang keempat, sholat witir itu urutan yang kedua. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkannya, baik tatkala safar maupun tatkala mukim. Nah, jadi tatkala safar itu beliau mengerjakan sholat sunnah hanya sholat witir dan sholat qobliya subuh. Sholat rawatibnya tidak. Nah, tatkala musafir. Ini menunjukkan witir itu termasuk yang paling ditekankan. Nah, awqiru ya ahlul Qur'an, kata Rasulullah. Sholat witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Nah, Rasul juga menyebutkan tentang Ibnu Umar. Nah, nikmat rajul, sebaik-baik orang itu Abdullah. Nah, tapi tidak disebutkan. Nah, kalau dia mau sholat lain. Nah, ini ikhwan yang dikenali. Sampai-sampai Imam menyatakan, ditanya dengan orang-orang yang tidak menjalankan sholat witir, bahwa rajulun su, itu laki-laki yang jelek, latuk bal sahabat itu tidak diterima persaksiannya. Nah, orang-orang yang tidak menjalankan sholat witir. Nah, bahkan sebagian menyatakan sholat witir itu wajib. Nah, sehingga dia di sini kata Ibnu Rahman diletakkan di peringkat yang kedua dalam sholat tasawuf. Nah, sholat gerhana kemudian sholat witir. Nanti akan dibahas oleh beliau lebih lanjut tentang witir. Baik. Setelah itu kemudian istisqa. Nah, istisqa. Kenapa kok istisqa? Baik, karena orang istisqa itu sangat butuh kepada Allah, butuh diturunkan hujan. Beda dengan sholat tarawih. Nah, sehingga urutannya khusyuk, gerhana, witir, maaf, istisqa, baik, kemudian tarawih. Nah, ini urutan yang dirojihkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, tarawih itu disebut suatu tarawih karena jamaah itu beristirahat setelah 4 rakaat istirahat, maka disebut tarawih. Nah, dari roha tarawih. Nah, jadi istirahatnya itu disebut tarawih, maka disebut dengan salat tarawih. Karena ada istirahatnya setiap 4 rakaat. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat agak panjang, kemudian dilanjutkan 2 rakaat lagi. Nah, maka disebut salat tarawih. Nah, qala rahimahullah wa yuqalu baina salatil isya wal fajr. Salat witir itu, nah, waktunya dijalankan antara salat isya dan salat fajar. Ini waktunya salat witir. Nah, selesai salat isya itu waktunya salat witir sampai terbit fajar, yakni waktu salat subuh. Jadi panjang salat witir itu waktunya. Nah, dan ini sama saja hukumnya. Apakah sholatnya itu di jamak takdim maupun tidak? Misal, seseorang sholat maghrib kemudian di jamak dengan sholat isya. Nah, masyarakat belum masuk sholat isya ini, belum masuk. Maka dia boleh langsung menjalankan sholat witir. Nah, meskipun waktunya masyarakat umum belum masuk sholat maghrib, sholat isya, tapi bagi dia sudah, karena dia sudah menjalankan sholat isya. Maka dia boleh untuk menjalankan sholat witir setelahnya. Anda akan jelaskan sholat witir itu boleh dijalankan ba'da isya ba'da sorotan langsung atau di akhir malam. Nah, dua-duanya diperbolehkan, nanti akan beliau bahas lebih serius lagi tentang sholat witir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.